Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Siapa yang udah kepala 4? Yang hampir 5? Yang kepala 4 siapa? Pak Seti? Siapa yang kepala 4 udah? Yang balagh 40 sana? Sudah 40? Sudah 40? Antum apa pertama? Masih 30? Sudah 40? Sudah 40? 30 lebih. Karena 50 kurang. Siap-siap yang sudah 40 itu dipanen. Siap-siap dipanen. Dan disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang yang beriman yang telah mencapai umur 40 itu seharusnya atau semestinya sudah mulai senantiasa terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Kepala-kepala 4 itu sudah siap dipanen itu, sudah mulai, kalau buah sudah mulai ranum. Kalau padi tinggal tunggu dituai. Persiapkan. Sabab juga bukan berarti tidak bersiap-siap. Baik, sudah sekedar mengingatkan ya. Karena ajal itu, maut itu, ja'a faj'atan, datang tiba-tiba, nggak bisa ditunda sedetik pun, tidak bisa dipercepat walaupun sedetik. Dan kita tahu tidak ada pertemuan yang tidak bubar, tidak ada pertemuan yang tidak diakhiri dengan perpisahan, dan tidak ada jamuan yang tidak bubar. Maka ya, siap-siap bahwa masa perpisahan itu seringnya mendadak. Oh, ini tanda-tanda apa, Pak? Ya enggak ada tanda-tanda pokoknya. Sekadar mengingatkan ya. Enggak tahu kalau yang duluan anak atau yang punya duluan kita. Cuma yang kalau kita sering bersama yang mestinya kita bayangkan itu bagaimana nanti saya bertemu dia. Bagaimana nanti saya bertemu dengan dia? Yaumun la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak, di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mereka itu datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bayangkan, akankah kita nanti seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, atau termasuk yang mustaqna illal muttaqun, ya ibali la khaufun 'alaikumul yawma wa lahum yahzan wa la antum tahzanun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ataukah kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah qala alladziina tabaa'u iz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabaa'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, yang digugu dan ditiru, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wara'awul adab, dan mereka melihat adab. Wataqatta'at bihimul asbab, putus sebab, sebab hubungan antara mereka satu sama lain. Ataukah kita akan jadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang na'am ala sururin mutaqabilin, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Atau seperti mereka, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini, mereka dicabut dari dada-dada mereka ghil, kebencian, permusuhan dan dendam, dalam keadaan mereka bersaudara-bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan, yang saling bertanya. Ya, yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna qablun qablu nad'u innahu huwal barru rahim. Itu yang kita harap, bukan seperti yang pertama tadi yang Allah katakan al akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, orang-orang yang berkasih sayang pada hari itu justru menjadi musuh satu sama lain. Yal'anu ba'dhum ba'dha, yang satu melaknat yang lainnya. Bayangkan itu, kita yang berkumpul sering bersama, bayangkan hari-hari itu apa yang akan kita perbuat. Sekarang ini mungkin kita bisa saling tertawa, saling bergurau, bersenda gurau, senang. Apa yang akan terjadi besok kalau kita dihadapkan sebagai lawan, na'udzubillah. Dan Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Itu sering-sering kita membayangkan kejadian-kejadian seperti itu satu sama lain. Ada yang kita tersinggung dalam urusan kehormatannya, darahnya, hartanya, apalagi dalam urusan harta. Hal-hal yang merupakan paling dominan dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Inilah kesempatan untuk kita mulai artinya memeriksa itu semua. Jangan sampai sia-sia puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang kita lukai, kita nodai kehormatan mereka. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Baik, banyak-banyak mengingat hadimil ladzat, ya, banyak-banyak mengingat penghancur kematian. Tapi bukan sebatas itu saja. Ada lagi di seberang kematian yang kita perhitungkan, kita akan saling bertemu. Itulah tadi, apakah kita akan seperti orang-orang yang Allah katakan nazana wa nazana ma fi sudurihim min ghil, ikhwanan ala sururim mutaqabilin, ataukah kita naudzubillah seperti orang-orang yang Allah katakan yal'anu ba'duhum ba'da, tabarra'u alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Ya, nah, itu yang kita perhitungkan di hari yang masih bermanfaat penyesalan, ya, istitraq, perbaikan, itu masih bermanfaat di hari-hari seperti ini. Nah, ini gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita betul-betul menuai apa yang Allah janjikan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. tidak hanya kita ya, juga para syabab, talabah yang merasa mungkin kesulitan untuk menghafal, padahal kita tahu mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Coba manfaatkan Ramadan ini memperbaiki hati masing-masing. Gunakan waktu yang betul-betul untuk taqarruban ilallah. Nah, puasa lahir batinnya, puasa matanya dan telinganya, puasa hati dan pikirannya, puasa lisannya, puasa tangannya, puasa perutnya, dan semuanya puasa. Sehingga betul-betul dia akan dapatkan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa karena Allah. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Nah, dia akan keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, itu akan membantu sekali buat antum yang memang ingin selesai hafalan Qur'annya, paham dengan ilmu yang dipelajarinya. Manfaatkan di bulan Ramadan itu betul-betul mensucikan hati dan jiwa dengan puasa sebenar-benarnya karena Allah. Ini perintah dari Allah dan betul-betul mengharapkan wajah Allah. Ya. Kalau betul-betul sungguh-sungguh mulai dari sekarang para talabah juga ikhwah, insyaallah keluar dari Ramadan antum merasakan ketika antum merasa rindu untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang antum kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Nah, sambung dengan sitah Syawal. Sitah menjadi 6 hari bulan Syawal, tambah lagi dengan amalan-amalan yang tidak akan mungkin. Nah, artinya tetap walaupun mungkin sederhana sedikit, tapi tetap akan berada dalam bingkai takwa yang telah dia peroleh di bulan Ramadan. Nah, itu yang kita harapkan. Karena Allah juga berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah itu menerima tidak lain hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Dan itu semua taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Ingatlah apa yang diterangkan oleh para ulama kita, terutama beliau, tentang ayat yang sering kita baca. Kita ingatkan dalam majelis ini dan yang lainnya. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Tapi Allah tidak suka mereka bangkit. Tidak suka mereka bangkit berjihad bersama Rasulullah, maka Allah tahan mereka. Maka Allah halangi mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk yang lainnya, yang malas. Jangan sampai kita termasuk di dalam ayat yang diperingatkan oleh Allah. Ini memang untuk orang munafik. Memang untuk orang munafik. Jangan sampai penyakit itu ada di dalam kita, berat, malas. Yang mungkin karena penyakit dalam hati kita belum bersih. Ini kesempatan bulan Sya'ban ini. Ya, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Sehingga bertemu dengan Ramadan, kita sudah siap sebagaimana kita siapnya untuk terima sholat fardu, ya, berwudu, ya. Nah, nasallallahu wa fiqana lima yuhibbu wa yardha.